فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم، وفي روايات أخرى أن التكبير 34. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallaha, ya, mengucapkan tasbih dubura kulli salatin, setelah selesai menunaikan salat 33, sebanyak 33 kali. Wa hamidallaha, kemudian ia mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah 33, sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha 33, kemudian mengucapkan takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'una, maka tiga ucapan zikir itu menjadi 99 zikir. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian ia mengucapkan dengan menggenapkan menjadi 100, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah yang memiliki kerajaan dan dialah yang memiliki segenap pujian. Dan kepadanya segala, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Maka dia mengucapkan 100 zikir tersebut, ghufirat lahu khotoyahu, diampuni baginya dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada penambahan atau ada redaksi yang lain, anna takbiru 34. Sesungguhnya takbirnya itu 34 kali, sehingga menjadi tetap 100 kali. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wa takbir 34, takbirnya 34 kali. Kalau yang lain-lainnya seperti tasbihnya 33 kali, kemudian tahmidnya 33 kali. Kemudian dalam riwayat lain, di dalam riwayat lain yaitu riwayat Muslim juga, hadis dari Ka'ab bin Ajah, yaitu takbirnya 34 kali. Yaqulu, yang dimaksud dengan mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar Ar-Rabi'ah wa Tsalatsin, jumlahnya 34 kali. Fatakunu mutammimatan lil mi'ah, sehingga ucapan itu pun tetap genap 100 kali. Tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali menjadi 66. Kemudian takbir 34 kali menjadi 100, genap 100. Qala fa idza fa'ala hadza marratan, maka bila seseorang melakukan yang demikian ini sekali, artinya tidak terus-menerus melakukannya, sesekali melakukannya. Wa fa'ala hadza marratan, dan mengerjakan yang demikian ini sesekali, fa hadza thayyibun wa hasanun, maka yang demikian ini baik. Yang mengerjakan seperti ini baik. Qala wa hunaka sifatun thalitha, maka di sana terdapat ciri dengan 33-nya. Wa hiya ayyaqul, dan itu ada ucapan lainnya atau ucapan zikir lainnya, subhanallah khamsan wa isrin, yaitu mengucapkan tasbih 25 kali. Walhamdulillah, mengucapkan tahmid khamsan wa isrin. Wallahu akbar, dan mengucapkan Allahu akbar khamsan wa isrin, yaitu 25 kali juga. Kemudian mengucapkan wala ilaha illallah khamsan wa isrin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga 25 kali. Wa hadhihi adaduha mi'atun, maka ini pun jumlahnya 100 kali. Jadi tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, dan mengucapkan la ilaha illallah 25 kali, sehingga seluruhnya menjadi 100. Fa idza fa'ala hadza aidan fi ba'dil ahyan, apabila seseorang zikirnya ini mengucapkan yang seperti ini, kadang-kadang mengucapkan yang seperti ini, ya. Husnan, maka yang demikian ini baik, li'annahu warid, karena memang ada riwayatnya. Jadi Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala ingin memberikan penjelasan bahwasannya zikir ba'da shalah ada beberapa macam. Zikir dengan mengucapkan tasbih, dengan mengucapkan tahmid, dengan mengucapkan takbir. Ada beberapa macam. Yang afdol seperti mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian digenapkan dengan ucapan, dengan zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya, sehingga 100 kali. Kemudian bentuk lainnya yaitu dengan mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Ini macam yang kedua. Zikir macam yang kedua. Macam yang pertama tadi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian digenapkan 100 dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian macam yang kedua, kalau yang pertama tadi tidak dibaca misalnya, kemudian membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 4 kali. Macam yang kedua ini tidak dibaca terus-menerus, namun bila sesekali membacanya boleh, bagus malahan. Kemudian macam yang kedua, sifat yang kedua, mengucapkan atau membaca tasbih 25 kali, kemudian tahmid 25 kali, takbir 25 kali, dan mengucapkan la ilaha illallah 25 kali. Ini zikir bentuk yang ketiga. Ini pun ya fi ba'dil ahyan, hanya kadang-kadang saja. Artinya tidak terus menerus, hanya sesekali. Kemudian dalam riwayat yang lain, macam yang keempat zikir. Qala wa ja'a fi ba'dir riwayat. Kemudian ada dalam sebagian riwayat anna tasbih 10 marrat. Seseorang mengucapkan tasbihnya 10 kali. Wa tahmid 10 marrat. Kemudian mengucapkan tahmid 10 kali, mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa takbir 10 marrat. Kemudian takbirnya pun 10 kali. Jadi mengucapkan subhanallah 10 kali, mengucapkan alhamdulillah 10 kali, mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Kemudian wala ilaha illallah 10 marrat. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. Fayakunul majmu' 40 kalimah. Maka bila dikumpulkan seluruhnya, jumlahnya yaitu 40 kalimat. Fa idza iqtasara 'ala hadza fi ba'd al ahyan fa huwa husnun aidan li wurudihi. Apabila ini dibaca sesekali saja, tidak terus-menerus setiap hari atau setelah selesai sholat, tapi dibaca kadang-kadang, maka yang demikian baik karena memang ada riwayatnya. Qala walakinnal a'mal wal afdal, akan tetapi yang lebih sempurna dan lebih utama huwa sifatul ula, yaitu berzikir sebagaimana yang pertama. Yang pertama itu yaitu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang akmal, yang paling sempurna, wal afdal, dan paling utama. Yukariru, yaitu dia mengulang subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, yaqulu tamamal mi'ah, kemudian menyempurnakan ucapan yang 99 itu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya. Ini menurut apa? Menurut pandangan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi intinya dalam pelajaran kita malam ini ada beberapa macam zikir ba'da sholah. Ada beberapa macam zikir ba'da sholah. Yang utama dan yang paling sempurna zikirnya adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Namun tidak mengapa sesekali membaca ya, yaitu membaca apa? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Atau sesekali membaca tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, dan kalimat la ilaha illallah 25 kali. Itu sesekali saja. Atau yang keempat yaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah 10 kali. Maka yang ini pun kalau diucapkan sesekali atau kadang-kadang itu pun baik karena memang ada riwayatnya. Qala fadalla hadzal hadis 'ala al muhafadzah 'ala hadzihi al azkar. Hadis ini mengungkapkan tentang al muhafadzah. Ya, pentingnya menjaga al azkar, zikir-zikir yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya menjaga yaitu dengan mengamalkannya terus menerus setelah selesai menunaikan salat. Wa idza addaha bi asabi' yadayhi fa huwa afdal. Maka apabila seseorang menghitungnya dengan menggunakan jari-jari, maka itu adalah afdal, itu adalah lebih baik. Cuman di sini disebutkan bi asabi' yadai, dengan apa, jari-jari kedua tangan. Wal iktisaru 'alal yadil yumna aidan afdal. Kemudian yang lebih sederhana yaitu dengan tangan kanan, itu afdal. Wa in addaha bi asabi yadayhi al yumna wal yusra fa husnun. Apabila menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya, maksudnya kedua tangan yaitu tangan kanan dan tangan kirinya, maka itu pun baik. Li annal asabi mustantiqat wa mas'ulat yaumal qiyamah. Maka jari-jari itu nanti kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Wa in addaha bihasa au bi kharaja sabha fa kullu dhalika la ba'sa bih. Nah, ini apabila kemudian menghitungnya dengan manikam butir-butir, ya, kerikil atau butir-butir manikam, fa kullu dhalika la ba'sa bih, maka yang demikian tidak mengapa. Jadi pakai tasbih itu loh. Ya. Tapi ini pendapat perlu diteliti lagi. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam pendapat lain tidak membolehkan. Walakin al-adda bil asabi afdal, akan tetapi menghitung dengan jari jemari itu yang paling utama, yang paling afdal. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hatta alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, mendorong umatnya untuk menghitung dengan jari jemari. Wa qala innahunna mas'ulat wa mustantaqatin. Ya, karena sesungguhnya jari jemari itu nanti akan menjadi saksi, ya, di hari kiamat. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan mengucapkan al-azkar, yaitu zikir-zikir ba'da salat. Qala wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bis sanadin hawiyun. Kemudian kita menginjak kepada hadis berikutnya, masih dalam lingkup zikir-zikir ba'da sholat, zikir-zikir setelah menunaikan salat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, ya, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan dubura kulli salatin, setelah engkau menyelesaikan salat. Taqul, engkau ucapkan, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah diriku. Ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan agar selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar bagus ibadah. Ya, agar bagus ibadah kepadamu. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan salah satu al-adhkar, zikir ba'da shalah, yaitu kepada sahabat Mu'ad, dan berwasiat untuk tidak meninggalkannya, untuk tidak membiarkan atau tidak mengamalkannya. Jadi harus di wasiatnya itu untuk diamalkan terus setelah selesai sholat. Apa bentuk zikirnya? Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku agar selalu bisa mengingat dirimu. Bantulah aku agar selalu bisa mengingat dirimu. Wa syukrika, dan bantulah aku, bantulah diriku agar selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar selalu bisa baik dalam beribadah kepadamu. Itu bentuk zikir yang diwasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hadza aidan minal azkar, ini pun termasuk zikir-zikir, allati tuqalu dubura shalawatil maktubah, zikir-zikir ini diucapkan setelah salat maktubah, salat fardu yang lima waktu, setelah selesai sholat fardu yang lima waktu. Wa yudhafu ilal azkar allati marrat, yang dirangkaikan dengan zikir-zikir, dengan beberapa zikir yang tadi sudah dipelajari. Ya, jadi boleh dibaca dengan tambahan ini. Fafil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis ini sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, anni uhibbuka, sungguhnya saya mencintai engkau. Fala tada', jangan engkau tinggalkan, antaqula dubura kulli salatin, jika engkau telah menyelesaikan salatmu. Jangan engkau tinggalkan ucapan, bila engkau, ucapan ini maksudnya zikir ini, bila engkau telah menyelesaikan sholat. Yaitu apa ucapannya? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Fafi hadza fadilatun li Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz. Keutamaan sahabat Mu'adz. Betapa utama kedudukan sahabat Mu'adz di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Mu'adz, sahabat Mu'adz termasuk salah seorang yang diutus oleh Nabi, ya, dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yaitu kepada kalangan Ahlul Kitab. Yahudi, Nasrani. Apa keutamaan menunjukkan bahwasannya sahabat Mu'adz ini memiliki keutamaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha lahu, ya, dengan jelas mengatakan kepada sahabat Mu'ad, bi annahu yuhibbuhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa hadhihi mizatun azimatun li Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini untuk menunjukkan keutamaan mizah, ya, yaitu satu bentuk yang membedakan Mu'ad di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk azimah, keagungan bagi Mu'ad radhiyallahu anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi, dan dalam perkara ini, anna man ahabba syakhsan fillah. Ya, dalam perkara ini katanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, anna man ahabba, apabila seseorang mencintai syakhsan, seseorang fillah, mencintai karena Allah, fa innahu yambagilahu, maka hendaknya, ya, hendaknya bagi dia, ayyukhbirahu bidzalik, hendaklah ia mengabarkan bahwasanya ia mencintainya. Ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbara Mu'adzan bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'adz. Mencintai sahabat Mu'adz, dan kemudian memberitahunya, memberitahukan kepada Mu'adz bahwasanya saya anni uhibbuka, saya ini mencintai engkau wahai Mu'adz. Ya. Berarti cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, agar senantiasa mengingat engkau. Ya. Agar senantiasa mengingat engkau. Fihi talaba. Talabul ain. Ini termasuk menuntut atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-aun minallah, pertolongan dari Allah. Wa fihi tabarru'u minal haul wal quwwah. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya diri orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki, ya, daya dan kekuatan. Karena itu dia minta, ya, daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insan, sesungguhnya manusia bihajatin, sangat membutuhkan, ila i'anatillahi, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrihi wa ibadatihi, untuk selalu mengingat Allah dan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Jadi seseorang agar bisa selalu ingat kepada Allah, agar senantiasa selalu bisa beribadah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sungguh sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakannya manusia itu sangat lemah. Ya. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ya, dia memiliki kelemahan, dia memiliki keterbatasan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakannya manusia itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Jadi kita kalau mengingat ayat ini tidak perlu sombong, karena kita ini banyak sisi kelemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.